Bagaimana untuk menarik jiran ke majlis ilmu dan beristiqamah dengan amalan-amalan baik? Jadi kita nak tarik orang ke majlis-majlis gini, nak kata senang payah, nak kata payah kadang-kadang senang. Jadi susah juga kita nak jawab ni. Macam-macam masalah. Macam anak kita sendiri, macam mana nak suruh ikut kita. Masalah kok. Jadi kalau jiran-jiran tak ada lah. Dia ni orang yang jenis kerah. Kerah kita kena lembut lah. Tak boleh kerah. Kerah sama kerah tak boleh. Jadi bergocoh hanya. Nah, kalau jenis lembut, dah apa kita kerah, dia pun takut sikit. Nah? Tapi kalau kita baik dengan jiran dalam hal kejiranan, mudah dia nak ikut kita. Kita nak tarik orang, biar dia kasih kita. Bila dia kasih kepada kita, dia ikut kehendak kita. Ni kita tak rapat mana dengan dia. Kita nak dakwah suruh ikut kita. Payah sikit. Nampak? Macam orang kasih. Nah, kalau orang puan tu dah sayang benar dah ke kita, kita kabur gajah rimah pun dia buat belaka. Nah? Itu cara dia. Jadi dengan jiran kita tak apa macam meh, tak apa ngang. Tapi kita nak suruh ajak bagi syurga. Payah. Kita kena ngang ke dia. Nah, ada atur wak lauk, bagi lauk. Nah, kalau ada apa-apa, tolong betul. Kalau rumah dia tak ingat akak baju orang nak hujan, kita tolong akak. Baik dah kita dengan dia. Kita berkata, mari kita surat kali mana ni. Mudah tu. Nah, ni kita pinjam cakur dia 2 tahun dah atur lagi. Lepas tu kita nak dakwah dia pula, ajak pergi surat. Kita ada kisah dengan dia. Nah, jadi perbetulkan diri kita tu, biar orang tu sayang kita. Bila sayang kita, insyaAllah. Ada seorang tu dia memang kuat. Bukan kata telang beh, telang tiang dera terus, rodok ke tekok. Daripada dia umur dalam 80 lebih sini. Orang tua lah. Damang parti negara, ingat parti negara. Kita pun tak tahu parti mana parti negara. Jadi mari ni pemuda-pemuda ke apa, kepeh dia. Budak-budak, aku lama main parti. Jadi kita main jarum aluh. Nak, kita main, kita ikut saya pergi kuliah. Nak, ikut pergi kuliah. Bila ikut kuliah, kita suruh dia bang. Dia bang, dia berahi bang, suka bang. Nah, tak sedap mana, tapi kita suruh dia bang. Bila kita suruh dia bang, majlis yang ramah gini, dia rasa bangga. Tak? Dia rasa bagus, tak ni sayang dia, suruh dia bang pun semua. Nah, jadi lama-lama dia rapat dengan saya. Nah, bila rapat dah, mana kasih, dia kasih tau. Nah, kita pun kabur dah, hak pakoh ni dah betul. Dia boleh terima selalu dah, tak apa. Kita nak ambil mana, ahli borang isi kat ni. Tukar teru, isi borang teru. Padahal orang lain tak boleh masuk rapat, cakap bab politik, nyeludah dia. Pasal apa? Pasal orang lain tak beranak lagi, dia parti negara dah. Faham? Masa umum mereka Dato' Aung tu, dia ada bawah petah. Nah, orang lama, kat 90 umur. Bukan kata karak teru ni, rodok tiang dera kot tekok tau. Tapi cara halus, ha? Kita suruh dia bang. Nah, kalau ada cukup pada kawan-kawan, kita suruh dia baca rawi. Dia suruh kalau tak selawat, suruh dia jadi paling selawat. Sekejap, dalam setahun. Dia masuk suka dengan kita, ustaz ni sayang dengan dia. Ha, dia pun ada orang, sayang terus ni. Tak kata apa-apa. Baru ni tengok, ngundi, tak gida kat nung. Oh, duduk kat pasar hijau lah pulak. Tak? Ha. Mana kena tengok kat orang, kita jangan kerah. Ha? Macam budak-budak leni, kat tengah main motor. Hei, jual motor, duduk surat. Dalek. Jangan gitu. Mana main yang motor? Pergi surah dulu sekarang. Lepas pada dengar orang ajar, main motor pulak. Tu dia boleh terima. Faham? Orang tengah main burung. Berhenti main burung. Pergi surah. Tak boleh. Jual burung-burung. Jual belaka. Tak boleh. Nampak main burung. Tapi orang ajar pergi lah. Kalau tak pergi, tak boleh. Nyanyi. Jadi, cerdik burung pada orang. Begitu. Nah? Jadi, kalau gitu dia boleh menerima. Jadi, apa benda ni? Dengan pak jiran, biar jiran tertarik dulu dengan kita, baru mudah pekerjaan kita. Ini tak ada soalan tau. Nah, jadi masih